sakan na juo kamano badan noi badan den kabatenggang tiado kawan noi kawan maraso ibo hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bangsa yo kini lah senteang muka sui hati handa tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Bamanuang bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang eh tabang mambu buang bagu rau samo gada. Yeah yeah come on 1 2 3 4 bacando buruang badan aco tamanuang anta apo panyaba bamanuang sambil tagan tuang diara kaki surang diri sambil membawa untuang ayam ato padarai tangi ko sambung menyambuang dan ditanyo di ma tujuan kama kaki malangkah menyipakan suhu kaki da indah kan tuara panganak kasawan tapi tibo di pasa bawah kama urangan dulu kian tapi kini malenga santano bai tu nasib indah dan tarui mangalo biar kato jawa kasih siasa peda tarui dan kayo tarui bajuang bajuang dari subuah kan subuah untuk bisa buktikan tagak surang jo hasil palua. Hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bangsa yuk kini lah senteng muka sui hati handak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung sayo maradai maradai ba'a kata bang padi nan masak takkan ajuo kamano badan noi badan den kabatenggang tiado kawan noi kawan maraso ibo hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bangsa yo kini lah senteng muka si hati handa tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung banduang ratonyo si unggah bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa di sabi urang marato hati di dalam badan sayonan sente angka di pangakan dudua tamanu paso paru nan basang kuikan bayi tubana kini nasib nan malang dudua bamanuang bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gadang.